Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita melanjutkan insyaAllah kajian sebelum kita menunaikan sholat duhur tadi. Pembahasan terakhir yang sempat kita bahas adalah tentang persyaratan yang dengannya boleh dilaksanakan amalan jihad, dan apabila tidak terpenuhi maka amalan jihad tidak boleh diamalkan. Kita menyebutkan bahwa persyaratan pertama terwujudnya, terrealisasinya al-quwah, kekuatan kaum muslimin untuk menghadapi kaum kuffar. Pengetahuan tentang persyaratan ini sangat penting untuk menjawab apakah yang sekarang sering didengung-dengungkan sebagai jihad fi sabilillah adalah benar-benar jihad yang hakiki yang diperintahkan oleh Allah, atau justru sebaliknya, yang akan menjadi amalan yang sia-sia, bahkan tidak hanya sia-sia, namun memakan korban dari putra-putri muslimin, bahkan juga mengakibatkan tercorengnya nama Islam dan nama baik amalan jihad fisabilillah yang mulia. Syarat pertama tentang al-quwah, kekuatan, yang tadi saya sebutkan bahwa para ulama merinci al-quwah yang dipersyaratkan itu ada dua jenis. Kekuatan fisik sebagai realisasi perintah Allah yang merupakan bagian daripada syariat Islam yang diturunkan oleh Allah, yaitu firman-Nya wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Yang kedua adalah jenis kekuatan yang sifatnya maknawi, yang terwujud dalam kekuatan iman, kekuatan takwa, kekuatan amalan saleh, jauh dari kesyirikan yang menodai keimanan, jauh dari berbagai akidah yang menyimpang yang dapat mengotori keimanan dan akidah seorang hamba, serta jauh dari berbagai bentuk ibadah yang menyimpang yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syarat perwujudan amalan saleh, dan jauh dari berbagai kemaksiatan syahwat yang dapat merusak kekuatan umat karena dengannya pertolongan Allah terhalang untuk turun. Jenis kekuatan yang kedua ini lebih penting untuk diwujudkan dalam upaya kita mengamalkan amalan jihad fisabilillah. Berbagai kemungkaran yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, baik dalam bentuk kemungkaran di bidang akidah, liberalisme, paham qadariyah, mu'tazilah, pihak-pihak yang mengaku adanya para nabi baru, berbagai akidah yang bertentangan dengan akidah yang diwariskan oleh generasi salafus saleh terkait dengan sifat-sifat Allah, yang sekarang berada di tengah-tengah muslimin, semua itu merupakan penghalang terbesar datangnya pertolongan Allah. Penghalang terbesar, belum lagi kemaksiatan-kemaksiatan di tengah-tengah umat yang mayoritas umat ini dengan berbagai kemaksiatan dan hawa nafsunya tidak sanggup untuk menjalani jihad fisabilillah. Umat sibuk dengan dunianya. Banyak dari umat ini ketika diajak untuk berjihad, mungkin sebagiannya akan menjawab, maaf saya enggak bisa, saya lagi mau ujian semester. Tadinya ketika mendengarkan tabligh akbar, ketika berbaiat kepada amir jamaahnya, luar biasa, berjanji setia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun ketika diajak berangkat, maaf, saya lagi koas, enggak bisa berangkat. Yang satu maaf, ayo berangkat, tadi kamu kan sudah bertakbir, Allahu Akbar. Iya, ayo. Iya sebentar, saya ini punya toko. Lah kalau toko saya ditinggal gimana nanti? Siapa yang akan mengurus manajemennya? Siapa? Nanti istri dan anak saya gimana makannya? Omong kosong itu, takbir yang tadi itu omong kosong. Perlu diciptakan generasi seperti sahabat Rasul dan tabi'ut tabi'in, atau tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ketika ada panggilan jihad benar-benar berangkat dengan segala resikonya, dengan segala konsekuensinya, umat belum siap. Itu yang sudah terang-terangan menampakkan dirinya orang yang cinta jihad, senang jihad, benci orang kafir. Lalu bagaimana dengan umat yang banyak yang belum sholat? Enggak sholat di bulan Ramadan, sebagian yang enggak puasa. Umat yang masih penuh dengan kehidupan perjudian dalam kehidupan kesehariannya, riba, ya. Semua itu dapat menghalangi atau menjadi penghalang terbesar turunnya Nasrullah. Lah kalau Allah sudah tidak mau menolong kita, dengan apa kita menghadapi kaum kufar? Ya Ustaz, itu perang Badr, kekuatan umat Islam sedikit, 300 banding 1000, persenjataannya juga sedikit, dalam keadaan enggak siap tempur, tapi menang. Iya, menang. Allah turunkan malaikat, Allah turunkan para malaikat, bala tentara dari kalangan malaikat yang menghancurkan kekuatan musyrikin. Kita masih ingat dan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, salah satu peristiwa yang menimpa pasukan terbaik dengan panglima terbaik. Gak pernah muncul panglima seperti itu, dan tidak akan pernah muncul lagi. Pasukan terbaik di bawah pimpinan panglima terbaik, yaitu pasukan Islam di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bawah komando makhluk tercinta di sisi Allah, bukan panglima-panglima sekarang. Ya, bukan panglima-panglima sekarang. Pada peristiwa perang Hunain, Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ambil pelajaran wahai mukminin, ambil pelajaran baik-baik, supaya enggak jadi kita ini konyol dan umat jadi korban. Allah menyatakan, wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum wa lam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Ingat wahai kaum mukminin, kata Allah, perang Hunain, ingat baik-baik. Perang Hunain ini terjadi pada masa-masa terakhir Islam, masa-masa terakhir Rasulullah bersama sahabatnya. Di saat itu jumlah kaum muslimin semakin banyak, pengalaman tempurnya juga semakin banyak, pengetahuan tentang strategi tempur dan persiapan persenjataannya lebih lengkap pada waktu itu. Sampai akhirnya ketika pasukan sudah siap tempur, ada sebagian sahabat Rasul, sebagian kecil secara jumlah, dan mereka adalah orang-orang yang baru masa keislamannya, baru masa keislamannya, sehingga pondasi imannya pun tidak seperti sahabat-sahabat yang lain. Ketika melihat pasukan Islam yang besar, banyak, lengkap persenjataannya, mereka menyatakan, kali ini kita menang, kali ini kita menang. Lah, dalam pertempuran yang lalu-lalu aja kita lebih sedikit jumlahnya, senjatanya lebih sedikit, menang kok, apalagi sekarang. Wah, bangga. Akhirnya Allah Rabbul Alamin, yang tidak rela ada satu hal pun dijadikan sekutu dan tandingan baginya, Allah ingin menunjukkan bahwa manusia itu sangat lemah walaupun punya kekuatan. Allah ingin menunjukkan bahwa dialah Allah satu-satunya yang maha besar. Kata Allah, walam tughni ankum syai'a. Di saat perang Hunain, ketika kalian berbangga, ternyata jumlah kalian yang besar itu enggak mampu menolong kalian. Hingga kalian merasakan bumi yang luas ini sempit, dan akhirnya kalian mundur. Subhanallah, perang Badr menang. Beberapa peperangan yang lainnya menang. Di saat perang Hunain ini dipukul mundur. Apa sih sebabnya? Kurang jumlah tentaranya? Enggak. Luar biasa. Persenjataannya luar biasa. Strategi tempurnya sudah punya pengalaman banyak. Lebih dari 70 pertempuran yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Sebabnya adalah sebuah kesalahan, sebuah dosa. Satu dosa. Apa dosa itu? Dosa berbangga diri. Berbangga diri dengan kekuatan. Bukan dosa syirik, bukan dosa seperti yang dilakukan oleh kaum liberalis, bahwa semua agama itu sama, boleh bagi seorang muslim untuk murtad. Bukan dosa-dosa berbagai kemungkaran yang lainnya. Berbangga itu pun bukan seluruh pasukan, bukan menimpa sahabat-sahabat besar, orang-orang baru, menjadi sebab terhalangnya nasrullah, pertolongan Allah untuk pasukan Islam. Lalu bagaimana dengan kondisi muslimin sekarang ini? Bagaimana dengan kondisi kaum muslimin sekarang ini yang penuh dengan kemungkaran, dari yang kelas A sampai kelas Z? Satu kemungkaran Allah jadikan sebagai sebab pelajaran bagi umat Islam. Maka kekuatan iman, kekuatan akidah yang benar, amal soleh dan ibadah serta ketaatan menjauhkan diri dan umat ini dari kemaksiatan, itu adalah kekuatan terbesar yang dengannya Allah akan tolong kita. Allah menyatakan, in yansurkumullah wa man yansur na'am in yansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah telah menolong kalian, pasti tidak ada satu pihak pun yang bisa mengalahkan kalian. Para hadirin yang saya muliakan, ini persyaratan pertama yang saya katakan, dan bahkan para ulama menegaskan, belum terwujud di tengah-tengah muslimin. Baik syarat pertama jenis yang pertama, apalagi syarat pertama jenis yang kedua. Nah, gak mungkin sudah menang karena Allah sudah berlepas diri. Enggak mungkin. Kita berpindah kepada syarat kedua. untuk kita nanti menjawab apa kemudian hukum jihad di masa seperti ini dalam kondisi umat Islam seperti ini. Dinilai dengan ilmiah. Syarat kedua adalah adanya tongkat komando yang satu. Satu komando yang mengomando pasukan Islam. Kalau persyaratan kedua ini ada, dengannya kekuatan Islam yang mungkin sedikit secara jumlah dan sangat minim dalam persenjataan akan menjadi kuat. Tapi sebaliknya, ketika persyaratan satu komando, satu tongkat komando ini tidak terpenuhi, jumlah yang banyak akan tercerai-berai, persenjataan yang lengkap sekalipun akan tidak bermanfaat. Satu komando yang akan memerintahkan kapan perang, kapan tidak, kapan maju, kapan mundur, pakai serangan udara, apakah darat, gerilya ataukah perang terbuka, dari arah mana pasukan pemanah akan maju, dari mana pasukan tombak akan menyerang. Satu komando. Kalau tongkat komando itu ada tujuh, masing-masing memegang tongkat komando, maka umat ini tercerai-berai. Sekarang aja di Indonesia ini ada berapa tongkat komando? Ada berapa kelompok yang menyerukan jihad dengan amir jamaah sendiri-sendiri? Yang dulu sudah pecah, kelompok barat, kelompok timur. Baru muncul kira-kira 10 tahun yang lalu, organisasi baru lagi, kelompok baru lagi, amir baru, pecah lagi, buat amir lagi. Lalu siapa yang mau mengomando pasukan ini? Yang akan mengomando menentukan titik serang itu di mana yang mau diserang? Siapa? Terlepas nanti syarat berikutnya bahwa yang memegang tongkat komando itu orang yang mengerti ilmu, ilmu agamanya mateng, cukup untuk menentukan sekarang ini sudah saatnya jihad apakah tidak, ilmu strategi dan menghitung kekuatan kaum muslimin pun jitu. Ya. Maaf-maaf saja. Jangan orang baca Al-Quran aja gak bisa jadi amir. Maaf-maaf saja, ini Islam. Belum bisa baca Al-Quran dengan benar. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Baca Al-Quran pakai logat Jawa enggak benar ya akhi. Belajar. Belajar yang betul. Baca enggak benar apalagi mau menguasai tafsir, bagaimana mau menguasai rincian-rincian hukum? Satu hukum dikaitkan dengan hukum yang lainnya, satu ayat dikaitkan dan dihubungkan dengan ayat yang lainnya. Musma'gul, mustahil. Tolong ini Islam jangan dibuat mainan ya akhi. Tolong. Lah mau ikut tongkat komando yang mana ini? Ya. Nggak cocok sedikit pecah tongkat komando, kalau satu akhirnya dijadikan dua. Begitu juga di beberapa tempat saudara-saudara kita di Palestina, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek, bayi-bayi, kesian mereka itu jadi korban kebodohan sebagian pihak ini. Korban kebodohan, kesian. Setelah itu mereka memotret foto-foto bayi yang hilang kepalanya, membuat video ya, kakek-kakek yang ditembak kepalanya oleh Yahudi, disebarkan ke negeri-negeri muslimin. Kesian saudara kita, kesian saudara kita, ayo kumpulkan dana, ayo jihad. Janganlah, jangan darah-darah saudara kami itu dijadikan komoditi seperti itu, jangan. Anda dulu yang benerlah. Di Palestina itu ada berapa komando sih? Kalau tadi saya gambarkan dari sisi kekuatan fisik, sudah jauh. Jumlah persenjataannya sangat minim, jenis kemutakhirannya pun sangat rendah. Ya. Ditambah lagi berbagai kemungkaran yang terjadi di sana. Ya. Tentara Hizbullah, Hizbullah, Hizbullah. Siapa Hizbullah? Orang-orang, ya, kelompok yang berakidah dengan akidah Syiah Rafidah. Kalau dosa ujub saja tadi menjadi sebab terhalangnya turunnya pertolongan Allah untuk pasukan terbaik, panglima terbaik, lalu bagaimana dengan pasukan yang akidahnya meyakini bahwa Umar dan Abu Bakar itu merampok khilafah? Gimana kira-kira mencaci wali-wali Allah, orang-orang kesayangan Allah, menuduh ibunda Aisyah berzina? Belum lagi kelompok Jihad Islami, kelompok Hamas, kelompok Fatah, kelompok ini. Ternyata prakteknya mereka juga pun saling mengarahkan senjata satu sama lain. Nah, terkait dengan persyaratan kedua yaitu satu komando, satu tongkat komando. Adanya berbagai kelompok ini tadi semakin memperlemah pasukan Islam. Kalau digabung pun lemah, apalagi tercerai-berai. Mau digabung repot, coba gabung terus tentukan siapa panglimanya. Dari kelompok mana yang akan jadi panglima, ribut. Gak akan ketemu. Lah ini satu kelompok dengan komando tersendiri, serang melalui jalur Gaza bagian arah sini. Yang satu menyatakan serang melalui sini. Yang satu menyatakan hari Senin kita nyerang, yang lainnya mundur, yang lainnya istirahat. Semakin memperlemah kekuatan barisan kaum muslimin. Kalau sudah seperti ini kondisinya, kita yakin dan tahu bahwa umat Islam dalam kondisi lemah sekarang ini, lemah. Loh, kalau gitu kita gak berjihad? Kalau jawabannya iya, kenapa? Kenapa kamu marah-marah? Kenapa? Kalau jawabannya iya, karena belum terpenuhi persyaratannya. Perhatikan penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar, ulama mujahid. Saya enggak ingin menukilkan pernyataan seorang ulama yang sekarang dituduh-tuduh sebagai ulama anti jihad, padahal tidak. Ini saya nukilkan pernyataan seorang ulama mujahid yang dikenal keilmuan dan kematangan akidahnya serta perjuangannya melawan Tatar. Di penjara, disiksa. Ya. Nah. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengangkat pedang melawan Tatar. Jihad. Menghimbau kaum muslimin untuk berjihad. Namun ketika di suatu hari beliau mendapati kondisi kaum muslimin yang lemah dan bermunculan syubhat-syubhat, maka beliau menjelaskan tentang hukum jihad. Ulama yang pro jihad, bukan anti jihad. Beliau menjelaskan di Al-Quran itu ada ayat-ayat yang berisi perintah kepada umat Islam untuk berjihad. Tapi di situ ada ayat-ayat yang Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menahan diri. Baru tahu kan? Kebanyakan umat baru tahu kan? Yang sering didengar adalah ayat-ayat jihad, jihad, jihad, jihad. Coba buka Al-Quran, baca baik-baik, kembalikan kepada ulama, baca buku-buku tafsir dengan benar. Kalau enggak mampu baca, belajar. Jangan sibuk sama kursus bahasa Inggris, kursus komputer, kursus ini, kursus itu. Lupa Islam, lupa Al-Quran, lupa sunnah. Jangan, wahai umat Islam, jangan, nanti kita hancur. Ya. Hancur kita. Ayo belajar. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan ketika menjelaskan tentang ayat Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat ke-77. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah aw ashadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib. Ayat ini berbincang tentang orang-orang yang sebelum turunnya perintah berjihad dari Allah Subhanahu wa taala, maunya itu jihad. Kapan jihad? Ayo jihad, jihad, jihad. Jihad, jihad. Akhirnya Allah turunkan. Ini kapan ini? Itu orang-orang musyrikin sudah begitu itu. Sombong itu, mereka telah membunuh saudara-saudara kita. Ayo jihad, jihad. Allah turunkan ayat. Alam tara ila alladhina qila lahum kufu aydiyakum. Tidak, lihatlah, perhatikan itu. Orang-orang yang sebenarnya sudah dicegah, dilarang untuk mengangkat senjata dan diperintahkan kepada mereka, tahan diri-diri kalian, tahan, tahan, tahan. Untuk sementara waktu tegakkan sholat, tegakkan ibadah zakat. Sementara jalanin ini dulu, yang sudah jelas-jelas dulu, jalanin. Perintah dari Allah. Maksa. Terus nantang. Akhirnya kata Allah, ternyata ketika benar-benar telah diberlakukan jihad, sudah benar-benar turun perintah berjihad, sebagian mereka lari takut. Sama dengan tingkat ketakutan mereka kepada Allah atau kepada azab Allah, atau lebih dari itu, enggak mau lihat, takut. Lari tunggang langgang dan menyatakan, ya Allah, Rabbana lima katabta alaina al-qital, ya Allah, kenapa diwajibkan kepada kami perjuangan ini, jihad ini, perang ini. Loh, katanya jihad, katanya perang. Hati-hati, jangan memaksakan diri. Syekhul Islam menjelaskan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sekali lagi, ulama pro jihad, ya. Kalau dituduh Syekhul Islam anti jihad, memang dia enggak tahu diri. Enggak tahu diri dia. Sok saja. Nah. Kata Syekhul Islam, maka bagi kaum muslimin yang hidup di suatu zaman mereka dalam keadaan lemah atau hidup di suatu teritorial tertentu, negeri tertentu, di negeri tersebut atau di tempat tersebut mereka lemah, tidak memiliki kekuatan, maka hendaknya mereka menerapkan ayat-ayat Allah yang memerintahkan kaum muslimin untuk menahan diri, tidak memaksakan diri bertempur. Baik hidup di zaman tertentu, berarti ini pertimbangan zaman, batasan zaman, atau hidup di belahan bumi tertentu lemah, dalam keadaan lemah, ini batasan tempat, dalam keadaan tidak mampu, tidak memiliki kekuatan, persyaratan yang tadi sudah kita sebutkan, maka hendaknya, kata Syekhul Islam, coba enggak emosional berfatwa itu, ilmiah. Kesian sama muslimin, sayang, rahmat terhadap muslimin. Tidak ingin menjadikan muslimin sebagai korban kebodohan, enggak. Maka hendaknya, kata beliau, menahan diri dan beramal, menerapkan ayat-ayat yang berisi perintah untuk menahan diri dari berperang. Nah, sekarang kita menyaksikan Mereka-mereka yang sok jihad, habis nantang-nantang, sembunyi-sembunyi, habis ngebom, lari. Yang tadinya pakai jenggot, jenggotnya dicukur. Ya. Takut. Takut sama tauhid katanya. Ya. Yang tadinya pakai kopiah, pakai topi pet. Ya. Untuk nyamar, pakai topi petani. Loh kok mujahidin begini? Mujahidin itu harus wibawa, harus berani, bertanggung jawab. Jangan seperti ini memalukan nama jihad dan nama mujahidin ini. Maka Anda berhadapan dengan kami. Ya? Kami cemburu terhadap syariat Islam. Jangan dipermainkan. Lari sana, lari sini. Namanya tadi sudah bagus, Abdullah. Diganti namanya. Samaran. Jangan ya akhi, jangan. Tobatlah kepada Allah, tobat. Tobat. Jangan seperti yang dinyatakan oleh sahabat Abu Umam Al-Bahili rahimah radhiyallahu anhu tentang ayat wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Jika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian ini menimbulkan kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, lah kami justru ingin berbuat baik, kami ini menebarkan kebaikan. Sungguh kata Allah, merekalah orang-orang pengerusak itu. Kata sahabat ini tadi, menafsirkan ayat ini tadi, sekali lagi sahabat yang menafsirkan, bukan ulama sekarang, muridnya Nabi nih, belajar Islam langsung dari Nabi, belajar Islam langsung dari Abu Bakar As-Siddiq, dari Umar, guru-guru besar. Kata mereka, ayat ini berbicara tentang Khawarij. Khawarij itu masuk dalam ayat ini, merasa berbuat baik, merasa berjuang, merasa berjihad, ternyata mereka menimbulkan kerusakan. Ikhwani fiddin barakallahu fikum. Diriwayatkan penafsiran semakna ini dari Al-Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Termasuk tentang ayat di dalam surat Ali Imran. Tentang adanya ayat muhkamah dan ayat mutasyabihat. Allah menyatakan, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Di Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas, hukumnya jelas, halal, haram, syirik, tidak syirik, tauhid, dan jelas. Ada beberapa ayat yang membutuhkan penjelasan dari ayat-ayat lain. Ada ayat yang bersifat umum ternyata dikhususkan oleh ayat lain di surat lain. Ada ayat yang bersifat mutlak dibatasi, dijelaskan oleh Rasulullah bahwa penerapan ayat ini bersifat terbatas, dijelaskan oleh Nabi, sang utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah yang seperti ini butuh ahlinya, butuh ulama, butuh penjelasan Rasul, penjelasan sahabat, penjelasan para ulama di masa tabi'in. Enggak bisa seperti kita ini, bahasa Arab aja kita enggak menguasai. Kembalikan kepada mereka, ayo kita ini bertawadhu, berusaha mengetahui kadar diri kita, menghargai Al-Quran. Sebelum nanti Al-Quran dilecehkan oleh orang-orang kafir, kita harus menghargai dulu dengan cara tidak berbicara tentang Al-Quran kecuali dengan ilmu. Belajar tentang Al-Quran, duduk bersimpuh, keluarkan biaya dan tenaga. Ya, keluarkan biaya dan tenaga sebagaimana ulama dahulu mengeluarkan biaya dan tenaga. Jangan untuk ilmu-ilmu dunia, Anda atau putra putri muslimin mengeluarkan biaya, tenaga dan yang lainnya. Jangan. Hargai Islam, hargai Al-Quran, hargai Rasul sebelum nanti dihinakan oleh orang-orang kafir. Tentang ayat tadi, Allah melanjutkan, sementara kata Allah, orang-orang yang di kalbunya ada penyakit kesesatan cenderung mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang masih butuh penjelasan dari ayat-ayat yang lainnya, atau beberapa ayat yang masih butuh penjelasan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, rincian dan penjabarannya. Mereka itu cenderung untuk mencari-cari ayat yang mutasyabihat. Kenapa mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat? Ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wil. Karena ambisi mereka untuk menebarkan fitnah dan mencari-cari takwil, penyelewengan makna terhadap ayat tersebut. Perlu diketahui, di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang memerintahkan jihad, di situ juga ada ayat-ayat yang melarang kita untuk berperang. Di situ ada ayat-ayat yang membatasi hukum jihad itu, bahwa itu tidak secara umum dan tidak secara mutlak. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala yang Rahman, yang Rahim, Maha penyayang, sayang kepada hamba-hambanya. Maka syariat yang Allah turunkan ini pun adalah syariat yang penuh dengan rahmah. Oleh karena itu Allah menyatakan, Hamim tanzilum minar rahmanir rahim. Hamim, yakni Al-Quran ini yang diturunkan oleh Allah dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Tanzilun minal hakimil amin minal azizil hakim. Al-Quran ini diturunkan oleh zat yang Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Hakim, Maha Bijak. Di antara syariatnya bahwa Allah membatasi seluruh ibadah itu dengan kemampuan. Sebuah ibadah tidak boleh dilakukan ketika dia tidak mampu, diberi uzur oleh Allah. Sholat itu harus bersuci, berwudu atau mandi. Kalau enggak mampu, bertayamum. Diwajibkan untuk berdiri, enggak mampu silakan duduk, enggak mampu duduk berbaring, enggak mampu lagi berbaring dengan isyarat. Begitu juga tentang jihad ini. Bahkan dalam salah satu ayat yang mewajibkan atau memerintahkan kepada kaum mukminin untuk berjihad, Allah membatasinya langsung pada ayat yang sama dengan batas kemampuan. Ada ayat yang bersifat umum seperti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani hamba-hambanya amalan atau tugas atau ibadah kecuali dalam batas kemampuan hamba. Dalam ayat lain Allah menyatakan, wajahidu fillahi haqqa jihadih huwajtabakum wama ja'ala alaikum fid-dini min haraj. Berjihadlah di jalan agama Allah dengan sebenar-benar jihad, perintah sebenar-benar jihad. Dialah Allah yang telah memilih kalian. Dan ketahui sesungguhnya Allah tidak memberikan beban kepada kalian di dalam mengamalkan agama ini. Dijelaskan oleh para ahli tafsir, kenapa Allah meletakkan kalimat yang terakhir bahwa Allah tidak membebani hamba-hambanya di dalam amal ibadah ini kecuali dalam batas kemampuan. Tidak menjadikan agama ini berat, kata Allah, bagi kalian. Sementara sebelumnya Allah memerintahkan jihad, haqqa jihadih. Dipertegas, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Dipertegas. Kata para mufassirin, agar jangan ada dugaan bahwa perintah untuk berjihad itu harus dilaksanakan dalam semua kondisi dan dalam semua keadaan. Coba, para ahli tafsir yang bertakwa dan berilmu. Nah, Ikhwani fiddin barakallahu fikum. Setelah kita mengetahui persyaratan jihad dan gambaran realita kaum muslimin, kita akan pindah kepada permasalahan berikutnya. Dan sebelum itu saya katakan kepada kaum muda khususnya dan semua umat, jangan mudah tergiur dengan seruan-seruan dan slogan-slogan. Jangan mudah tergiur. Bahas dengan ilmiah, tanya kepada ulama. Dalam kondisi umat yang seperti ini, yang boleh menjawab urusan umat itu adalah ulama yang berilmu dan yang bertakwa, yang memiliki perangkat-perangkat ilmu yang cukup untuk berijtihad, mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum. Allah mencela sikap hamba-hambanya yang cenderung reaksioner, bersikap di luar bimbingan ilmu dan para ulama. Ketika terjadi peristiwa di zamannya, Allah menyatakan wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minkum aw ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kata Allah, ketika datang kepada mereka, yaitu hamba-hamba Allah, sebuah berita, sebuah peristiwa, sebuah kejadian, baik kejadian atau berita atau peristiwa yang terkait dengan kesejahteraan dan ketentraman hidup mereka, ataupun berita dan peristiwa yang berisi ancaman terhadap kehidupan mereka yang membuat mereka takut, mereka segera mengomentarinya, segera menyebarkannya, menukilnya, sehingga banyak orang tahu, banyak orang bersikap, banyak orang berkomentar. Akhirnya permasalahan menjadi carut marut. Maka Allah menyatakan, walau radduhu ilar rasul wa ila ulil amri minhum. Kalau seandainya mereka itu mau mengembalikan urusan tersebut, kesimpulan hukum permasalahan yang mereka hadapi itu kepada Rasulullah atau kepada ulil amri. Dijelaskan siapa ulil amri oleh para mufassirin, yaitu orang-orang yang berilmu tentang Islam, punya pemikiran yang jernih, cara berpikir, cara pandang yang jernih, yang bijak menimbang permasalahan umat, itu ulil amr. Kalau seandainya mereka kembalikan kepada mereka, kepada ulil amr, tentang kesimpulan hukum musibah peristiwa yang mereka hadapi, niscaya mereka-mereka itu akan mampu mengambil kesimpulan hukum terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Kalau bukan karena rahmat Allah, niscaya kalian ini akan mengikuti jejak syaitan, kecuali orang sedikit saja di antara kalian. Para hadirin yang saya muliakan, di zaman ini banyak ulama-ulama ahli sunnah yang berilmu, yang memiliki informasi lengkap, lebih lengkap dari kita tentang urusan yang terjadi kepada umat Islam di dunia ini, dalam skup internasional, memiliki perangkat-perangkat ilmu yang cukup membimbing umat dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang. Ya. Barakallahu fikum. Kembalikanlah urusan umat ini kepada mereka. Niscaya umat ini akan terbimbing. Maka permasalahan yang berikutnya yang penting untuk dibahas tentang slogan jihad ini, perlu kita bertanya, jihad itu disyariatkan oleh Allah dalam rangka untuk menghadapi siapa? Melawan siapa? Jawabannya adalah dalam rangka melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, bukan dalam menghadapi muslimin. Menghadapi orang-orang kafir, bukan orang-orang atau saudara-saudara kita muslimin, baik rakyat biasa maupun itu aparatur negara, Dia muslim, dia menyatakan la ilaha illallah. Ya memang ada kesalahan-kesalahan pada dia, kesalahan yang kecil maupun yang besar, tetapi tetap mereka saudara kita muslim. Nah, yang punya harga diri, diharamkan oleh Allah darahnya untuk ditumpahkan atau dibunuh jiwanya. Nah, jangankan muslimin, hatta orang-orang kafir, walaupun orang-orang kafir pun Allah atur. Allah atur, wahai umat Islam, kalian ini umat yang beragama dengan agama yang ilmiah, bukan agama perasaan kayak agamanya Nasoro, bukan agama akal-akalan dan logika kayak agamanya Yahudi. Agama Islam agama ilmiah yang didirikan di atas sikap ittiba, sikap mengikuti dan meneladani Rasulullah dan generasi terbaik. Ini Islam. Maka Islam mengatur cara menghadapi dan bermuamalah atau menyikapi orang-orang kafir. Tidak semua orang kafir itu boleh dibunuh dalam semua kondisi dan keadaan. Beberapa mufassirin di antaranya Imam Sa'di dalam tafsirnya Taisirul Karim Ar-Rahman fi tafsiri kalamil Mannan, begitu juga Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mufassir Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan tentang ayat wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun, di dalam surat Al-An'am. Begitu juga tentang ayat di dalam surat Al-Furqan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsallati harramallahu illa bilhaq wala yaznun. Mereka menjelaskan bahwa ayat ini Allah menyatakan janganlah kalian wahai kaum mukminin membunuh jiwa-jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang dibenarkan dalam syariat. Ada beberapa hal di sini. Yang pertama, kita harus punya ilmu apa itu dan siapa saja jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh. Kemudian Allah menyatakan illa bil haq, kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Alasan apa saja yang dibenarkan oleh syariat ini untuk kemudian yang tadi jiwa-jiwa itu diharamkan untuk dibunuh kemudian menjadi boleh dibunuh. Harus belajar. Disebutkan oleh mufassirin jiwa-jiwa yang dilarang atau diharamkan untuk dibunuh, pertama adalah tentunya jiwa mukmin atau muslim, pria maupun wanita, besar maupun kecil, tua muda, orang yang baik maupun orang yang jelek, selama masih muslim mukmin dilarang untuk dibunuh. Banyak dalil ayat dan hadis yang menjelaskan tentang haramnya perbuatan ini. Yang kedua adalah jiwa orang-orang kafir yang telah mendapatkan perlindungan dari kaum muslimin adalah termasuk jiwa-jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Kemudian dirinci, apa itu jiwa-jiwa orang kafir yang dilarang untuk dibunuh? Yang pertama adalah kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah orang-orang kafir yang hidup minoritas di negeri muslimin, diberi kebebasan dalam batas-batas tertentu dengan membayar jizyah, upeti, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah. Itu kafir zimmi, nggak boleh diganggu, nggak boleh hartanya diambil, dirampok, ya, tuku emasnya dirampok. Untuk apa ngerampok tuku emas? Kafir kok, halal, hartanya. Lalu nanti buat apa emasnya, biaya hasilnya? Ya untuk membiayai jihad. Waduh, tambah kotor lagi jihad ini. Ternyata jihad itu dilakukan oleh para perampok. Waduh, tambah jelek nama Islam, tambah jelek. Kafir dimi seperti itu mendapat perlindungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Rasulullah berkata, "Man adza dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah." Barang siapa yang mengganggu seorang kafir dhimmi, kafir dia, tapi dhimmi dalam jaminan perlindungan, maka sesungguhnya aku adalah musuh dia nanti di hari kiamat yang akan menegakkan hujjah atasnya. Gimana kalau dia berhadapan dengan Rasulullah nanti di hari kiamat? Apa yang akan dia jadikan sebagai pembela? Nah, ini yang pertama, jiwa orang kafir yang tidak boleh dibunuh. Jangan enak-enakan, ya, jangan enak-enakan. Yang kedua, kafir mu'ahad. Siapa itu kafir mu'ahad? Kafir mu'ahad itu adalah orang-orang kafir yang tinggal di negerinya sendiri, di negeri kafir, ya. Dalam keadaan negeri atau negara kafir itu tadi sedang ada perjanjian damai dengan negara muslim untuk tidak saling menyerang, gencatan senjata, ya. Ada perjanjian. Maka enggak boleh kita membunuh dia. Ya. Datang ke negeri kafir tersebut, ya, masuk ke satu tempat, wah, noleh kanan, noleh kiri, mumpung gak ada orang, jerot, dibunuh, ya, mati, mumpung gak ada orang yang melihat. Hei, walaupun gak ada orang yang melihat, Allah melihat. Lu kafir Ustaz, Allah melihat, ya. Allah yang mengutus nabinya, yang menyatakan melalui wahyunya, yang diwahyukan kepada nabinya melalui sunnahnya, man qatala mu'ahadan lam yajid raihatal jannah fa inna rihaha la tujadu min masirati 40 aman. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibn Al-As. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, kata Rasulullah, maka dia tidak akan bisa mendapatkan aroma wangi surga. Padahal kata Rasulullah, aroma wangi surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Kalau ada minyak wangi bisa tercium dari ujung masjid sana sampai ke sini, berarti luar biasa kan? Betul enggak? Iya. Harganya 1 mililiternya 100.000. Murah apa mahal? Murah. Bayangkan jarak sini sana kira-kira 30 meter. Ya, kurang lebih. Lah ini aroma jannah itu tercium dalam perjalanan 40 tahun. Seorang muslim yang membunuh kafir mu'ahad tidak akan mendapatkan aroma wangi jannah. Nabi Muhammad yang menyatakan ini, utusan Allah yang melihat kita semua dan mendengar semua ucapan kita. Begitu juga jenis kafir yang ketiga yang dinamakan kafir musta'min. Kafir musta'min itu adalah orang kafir yang tinggal di negeri orang kafir, tinggalnya di negeri orang kafir, di negerinya sendiri. Namun di suatu waktu dia ingin datang ke negeri muslim, mungkin ingin berobat, ingin berdagang, atau ingin ini dan itu dari beberapa kepentingannya. Ini kafir musta'min namanya, boleh disebut musta'man. Sebagaimana juga mu'ahad boleh dibaca dengan mu'ahid. Masuk ke negeri muslimin dapat jaminan perlindungan itu secara syariat, dan dalam aturan negara juga dapat perlindungan, diberi visa, iya kan? Diberi visa oleh kedutaan negara. nih silakan masuk, izin. Itu ada jaminannya, itu ada aturannya. Lah umat Islam ini adalah umat yang amanah. Umat Islam ini umat yang selalu menjaga amanat, bukan pengkhianat. Enggak suka umat Islam itu melanggar janji. Kalau memang mau perang, perang. Ini dadaku, mana dadamu? Jangan main sembunyi-sembunyi begitu, melanggar janji. Enggak boleh. Kelihatan orang bule, mumpung cari kosong, enggak ada polisi, cerot, lari. Enaknya itu loh. Memakai nama Islam lagi, pakai nama jihad. Ya. Ketika ditangkap, ditanya, kenapa kamu melakukan gitu? Ya saya ingin masuk surga untuk mendapatkan bidadari. Bukan gini caranya ingin dapat bidadari. Aroma wangi surga aja gak dapat kamu, apalagi dapat bidadari. Nah, jangan keliru. Ayo, kita nih, kami ini sayang sama antum, ini sayang. Jangan berkelanjutan berada di atas akidah yang sesat menyesatkan ini. Sayang. Kami ingin kalian masuk jannah sebagaimana diri kami juga menginginkan untuk diri kami masuk jannah. Kami enggak rela untuk kalian itu kesesatan sebagaimana enggak rela untuk diri kami sendiri. Terpaksa, walaupun obat itu pahit, ya harus kamu minum. Jihad-jihad. Ketika ditangkap di depan pengadilan berdusta. Berdusta di depan pengadilan. Kok berdusta? Pakai hadis lagi. Al-harbu khud'ah, katanya. Atau al-harbu khid'ah. Perang itu isinya tipu daya. Sekarang kita sedang perang di pengadilan ini. Hadisnya betul, penerapannya salah lagi. Aduh. Pakai ilmu, kata sebagian mereka yang sibuk keluar masuk pengadilan itu. Keluar masuk di layar televisi. Itu pakai ilmu tif menif katanya. Ilmu tipu menipu. Waduh, waduh, waduh. Mujahidin, jangan begitu, wahai mujahidin. Jangan. Ya. Barakallahu fikum. Lah. Kita melihat bagaimana syariat ini merinci segala sesuatu terkait dengan Islam. Yang Allah nyatakan, fussilat ayatuhu. Sungguh ayat-ayat Al-Quran ini telah dirinci oleh Allah. Walaupun global di satu sisi, dirinci di sisi lain. Dilengkapi dan saling melengkapi. Yang bisa tahu itu para ulama. Nah, ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Termasuk hal penting yang harus diketahui, ketika sudah, dan ini salah satu yang kabur permasalahannya atau pemahamannya di sebagian umat, apa yang diistilahkan dengan bom syahid, ya, bom apa syahid katanya, lebih tepatnya diberi nama bom bunuh diri. Nah, ketika sudah menyadari sebenarnya mereka bahwa sebenarnya nggak punya kekuatan, kan buktinya itu tadi habis nyerang lari nyamar, kadang ya jenggotnya dipotong, rambutnya dikuncir, kadang pakai kacamatanya dirubah, ya subhanallah. Menyadari sebenarnya sudah lemah, tapi subhanallah, kebodohan diperdaya oleh syaitan, ditipu oleh syaitan, akhirnya pakai jalan pintas. Apa yang disilakan oleh mereka dengan bom syahid. Ketika disebut bom bunuh diri, mereka enggak terima. Ini bom syahid dan ada contohnya. Coba perhatikan baik-baik bagaimana ciri-ciri khas Khawarij yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajurri dalam tadi yang saya sebutkan. Mereka punya kebiasaan mentakwil-takwil dalil, menyelewengkan makna dalil baik Quran maupun Sunnah sesuai dengan hawa nafsu yang mereka maukan. Maunya itu perang, maunya itu bunuh, maunya bunuh. Ketika ada dalil secara zahir melarang, mereka ditakwil, diselewengkan maknanya. Kalau ada dalil nyerempet-nyerempet seolah-olah mendukung perbuatan mereka, wah segera ditarik dalil itu tadi. Apa benar para ulama memahami seperti itu? Apa benar generasi salafus soleh memahami dan menerapkan dengan sistem penerapan seperti itu? Naam. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Di antara yang mereka jadikan sebagai dalil untuk membenarkan tindakan bom bunuh diri ini adalah peristiwa yang terjadi pada masa dahulu generasi terbaik umat ini, ketika pasukan Islam hendak menyerang daerah kekuasaan orang-orang kafir. Di saat itu pasukan Islam tidak bisa menembus benteng mereka karena pintu gerbang benteng untuk masuk ke kampung orang-orang kafir itu ditutup rapat. Sementara pasukan sudah siap tempur, pasukan tempur memang ya. Akhirnya adalah salah seorang pasukan muslimin yang naik masuk ke daerah benteng lawan tersebut. Tujuannya apa? Untuk membuka pintu gerbang agar pasukan Islam bisa masuk menyerang daerah kekuasaan kaum kufar. Maka pasukan muslim ini tadi atau seorang tentara ini tadi naik dengan membawa pedangnya. Dibawa pedangnya ya. Siap dia turun berusaha untuk menggapai pintu. Di saat itu dia mendapatkan serangan-serangan dari musuh. Dia pertahankan dirinya, terus melawan sambil mendekat ke pintu, sambil mendekat ke pintu, bertahan dia. Sampai akhirnya dia berhasil membuka pintu itu dengan pertolongan Allah, dan akhirnya pasukan Islam pun masuk menyerang kaum kufar dan berhasil. Ini dalilnya katanya. Dan ternyata memang orang tadi meninggal dunia sebagai syahid insyaallah. Ini dalilnya katanya. Mengorbankan dirinya. Bagus, betul dalilnya, hadisnya sahih. Tapi saya tanya sekarang, siapa yang memahami hadis ini seperti yang kamu fahami? Lu ya kan jelas. Lu kok jelas? Saya tanya siapa? Kalau kamu enggak dapat rekomendasi jadi dokter, kalau belum koas enggak boleh jadi dokter. Ya? Apalagi mau berfatwa, harus itu ada stempelnya. Ya? Barakallahu fikum. Lah, siapa? Coba sebutkan ulama-ulama yang memang pantas berfatwa. Ulama menjelaskan tentang hadis ini, barakallahu fikum. Coba antum perhatikan, satu, orang tadi masih tetap membawa pedangnya, berusaha mempertahankan dirinya untuk hidup. Beda dengan bom bunuh diri yang jelas-jelas sudah di atas perhitungan itu hampir-hampir 100% mati. Ya. Karena untuk mematikan orang lain apalagi dirinya ya. Orang yang ada di sekitarnya radius 5-10 meter bisa mati, apalagi yang ada di dadanya. Entah jadi tape atau jadi apa itu. Nah ya. Ini pertama. Kedua, barakallahu fikum, itu terjadi dalam suasana tempur perang yang dipimpin oleh panglima dan direstui oleh waliul amr, memenuhi persyaratan terlaksananya jihad. Pemimpinnya satu, satu tongkat komando. Tindakan itu memang diridhoi dalam struktur komando. Ya. Lah kalau jihadnya enggak syar'i, ya semuanya enggak syar'i akhirnya. Kalau pondasi awalnya itu sudah roboh, ya roboh semua ini. tiangnya roboh, temboknya roboh, lampunya ikut jatuh karena pondasinya sudah hancur. Maka kita nyatakan tsabbit arsyak, kuatkan dulu bangunan Anda dengan pondasinya, baru Anda berbicara dan berbuat. Barakallahu fikum. Maka para ulama menyatakan tindakan seperti itu adalah tindakan bunuh diri. Bunuh diri. Ya. Dan konyol. Sekali lagi konyol. Barakallahu fikum. Yang lebih lucu lagi di masa ini kadang-kadang sebagian mereka ini loh, yang menyerukan syariat Islam, syariat Islam. Yang enggak bersyariat Islam, kafir, tagut, tagut, kafir, musyrik. Ya. Bahkan anaknya kadang-kadang dididik gitu. Kalau kelihatan Pak polisi, tagut itu, Nak. Itu tagut, tagut, ya. Kafir itu. Ya. Subhanallah. Ya, subhanallah. Kenapa kafir? Ya karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Subhanallah, dalam buku-buku yang diterbitkan oleh mereka, ya, buku-buku terjemahan ataupun karya yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit khawarij ini tadi, tertulis di bagian dalamnya itu, ya, tulisan hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Tanya Pak, mau tanya Mas, undang-undang siapa ini? Di surat apa di Al-Quran? Di surat Al-Baqarah apa surat Qul a'udzu birabbin nas? Ya. Undang-undangnya siapa, Pak? Hak cipta dilindungi oleh undang-undang pasal sekian, ya. Ayat sekian. Ayatnya siapa? Nah. Lu ternyata berhukum kepada hukum tagut menurut bahasa mereka. Ya. Oh gak apa-apa, ini kan terpaksa dalam rangka melindungi buku ini. Oh jadi Anda mengenal istilah terpaksa untuk Anda kepentingan sejenak dan sedikit, ya, Anda dan teman-teman Anda. Sementara untuk orang lain gak ada istilah darurat dan terpaksa. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Nah, ternyata dalam banyak praktek kehidupan dia sendiri, pihak-pihak yang menyuruhkan jihad dan penerapan syariat Islam ini gak terlepas dari aturan tagut. Dianya sendiri, di keluarganya, ataupun aktivitas dia sendiri. Ya. Barakallahu fikum. Jadi, ikhwani fiddin, ini semua adalah pelajaran bagi umat Islam. Dan tentunya, kita mengajak mereka semua, diri kita dan mereka semua, untuk sama-sama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul sesuai dengan yang telah difahami dan diterapkan, diamalkan oleh generasi terbaik dari kalangan sahabat dan generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mengajak diri kami dan antum semuanya untuk mengenal Al-Quran sesuai dengan yang mereka kenal, menafsirkan Al-Quran dan hadis seperti yang mereka tafsirkan, berakidah seperti akidahnya mereka, melakukan perjuangan dan dakwah seperti perjuangan dan dakwahnya mereka. Jangan keluar dari garis ini, dari siratul mustaqim, agar kita ini selamat menunaikan hidup ini sesuai yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Tentunya dalam kesempatan ini juga kami meminta dan menghimbau kepada pihak-pihak yang akan menangani terorisme ini, siapapun dia, apapun posisinya, untuk mengatasinya dengan cara-cara yang Islami. Jangan sampai kita membebek kepada Barat. Jangan sampai kita mengikuti cara-cara dan diktean mereka, kita didikte. Jangan. Kemudian juga kita menyesalkan beberapa pihak yang memanfaatkan adanya fitnah Islam yang diistilahkan dengan Islam radikal, memanfaatkan keadaan ini untuk memancing di air keruh. Mumpung orang-orang berjenggot itu image-nya negatif, maka diseranglah setiap orang-orang yang berjenggot. Mumpung sebagian istri para teroris itu bercadar, maka sebarkan image bahwa seluruh wanita bercadar itu adalah wanitanya para teroris. Mumpung sebagian teroris itu memakai jubah, maka sebarkan image, manfaatkan keadaan ini untuk disebarkan di tengah umat bahwa orang-orang berjubah itu adalah teroris. Amerika memanfaatkan dari dua sisi. Di satu sisi, dan tidak menutup kemungkinan bahwa tindakan peledakan-peledakan yang dilakukan oleh kaum Khawarij itu memang juga dimotori oleh intelijen CIA. Enggak menutup kemungkinan. Ya. Kenapa? Mereka ingin memanfaatkan ini semua. Memanfaatkan isu terorisme ini sebagai rekomendasi untuk Barat memerangi Islam. Sekaligus di sisi lain untuk memerangi atribut-atribut Islam yang sah, agar umat ini semakin jauh terhadap syiar-syiar Islam dan antipati terhadap Islam. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, bahwa jenggot ini yang dalam bahasa Arabnya dinamakan lihya, ini bagian daripada syiar Islam yang diperintahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlepas Anda memandang apa hukumnya, tapi Nabi kita telah memerintah. Jangan berdebat dengan debat kusir seputar apa hukumnya. Nabi kita memerintahkan kita dan melarang kita untuk memotongnya. Begitu juga masalah cadar. Terjadi khilaf di kalangan ulama fikih, apakah wajah wanita muslimah itu aurat, begitu juga telapak tangannya ini aurat ataukah bukan. Sepakat para ulama bahwa selain dua ini tadi, wajah dan telapak tangan, itu adalah aurat yang wajib ditutup. Pendapat pertama menyatakan bahwa wajah wanita dan telapak tangannya adalah aurat yang wajib ditutup terhadap kaum pria yang bukan mahramnya. Pendapat kedua menyatakan bukan aurat, walaupun mereka semua sepakat tentunya dengan beberapa ketentuan-ketentuan lainnya. Terjadi perbedaan pendapat. Yang berpendapat dengan pendapat pertama ulama-ulama besar, yang kedua pun demikian. Ya. Kebetulan ada sebagian saudari-saudari kita yang berkeyakinan dengan cara ilmiah, metode ilmiah, bahwa pendapat pertama yang lebih benar. Setelah membaca dalil-dalilnya, hadisnya, ayatnya, penjelasan ulama-nya, dia meyakini ini pendapat yang lebih benar. Dia menutup auratnya dengan bercadar. Saudara kita se-Islam menjalankan syariat Islam menurut yang dia yakini, tapi dimanfaatkan oleh kaum kafir dan orang-orang yang menamakan dirinya Islam tetapi anti kepada syiar-syiar Islam, telah masuk padanya paham liberalisme, paham-paham rasionalisme. Kemudian menentang, ikut-ikutan, mencibir. Hati-hati wahai saudaraku, sesungguhnya Anda sedang berhadapan dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan semakin membuat keadaan ini keruh. Jangan dengan tangan-tangan kita sendiri. Barakallahu fikum. Kemudian kepada saudara-saudara saya wartawan, cobalah jangan sampai punya andil kita ini memperkeruh keadaan. Jangan, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Di suatu hari nanti semua amalan dan sikap kita akan ditanya oleh Allah. Ayo kita bersama-sama berbuat untuk Islam. Kita sama-sama menjaga harga diri Islam dan muslimin. Ayo. Nilai terakhir ada di sisi Allah. Enggak tahu siapa yang nilainya tertinggi di antara kita. Tapi ayo kita bersama-sama berbuat, beramal dengan bentuk dan cara berbuat serta amal yang ilmiah, sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan. Barakallahu fikum. Semoga kajian ini bermanfaat untuk saya pertama dan antum semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kaum muslimin, melindungi negeri-negeri muslimin, mendidik dan mentarbiyah umat Islam, dan dijauhkan dari kaum muslimin segala bala dan musibah yang merongrong mereka. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sedianya memang ada tanya jawab, namun karena kondisi yang menghalangi saya untuk melakukannya, terkhusus karena kapasitas ilmu yang sangat sedikit untuk bisa menjawab, maka saya akhiri majlis ini sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bertemu lagi insyaallah dalam kesempatan yang lebih baik biiznillahi taala. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada takmir masjid yang membantu bertaawun terlaksananya majlis ilmu yang mulia ini. Wa jazakumullahu khairan wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah cukup. Berarti tidak ada sesi tanya jawab.